Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi di dalam kitab beliau Al-Jawab Al-Kafi atau kitab Da'u wa-Dawa menjelaskan kepada kita tentang asar akibat-akibat al-qabihah yang sangat buruk dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengetahui asar tersebut, akibat perbuatan maksiat tersebut, dan selalu kita ingat, mudah-mudahan bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita berupa ketergantungan kita kepada kemaksiatan atau mendorong kita untuk banyak dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang al-maksiyah itu memiliki pengaruh dan dampak buruk kepada pelakunya. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, pada nuskhah yang saya pakai, beliau menyebutkan akibat yang keenam. Ya, kelima. Taib. Akibat yang kelima, wa minha, di antara akibat buruk dari kemaksiatan adalah ta'siru umurihi alaihi, akan disusahkannya perkara-perkara dia. Jadi perkara-perkaranya akan susah, akan berat. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqan tunahu. Sampai pada tingkat tidaklah orang ini, ahli maksiat ini, memiliki sebuah cita-cita, tujuan, perkara, kecuali apa yang sedang dia cari ini dia dapatkan dalam keadaan terkunci, mughlaqan, urusannya terkunci. Au muta'assiran alaih, atau kalaupun tidak terkunci, berat bagi dia untuk mendapatkannya. Ya. Dan ini adalah ya, lawan dari orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang bertanya apa dalilnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini beliau tidak menyebutkan dalil nasan, namun cukup beliau memberikan isyarat. Ya. Dalilnya adalah sebagaimana kita mengetahui bersama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya apa? Mudah. Ya. Yeah. Ini orang bertakwa, ini orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Mafhumnya difahami dari itu, orang yang meninggalkan takwa, melakukan kemaksiatan, dia akan mendapatkan kebalikannya, yakni kesusahan dalam urusannya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza, yang demikian itu, kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Ya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an. Faman attala taqwa, maka barang siapa yang dia menjauhkan dirinya dari ketakwaan kepada Allah, ja'ala lahu min amrihi usra, Allah akan jadikan urusannya menjadi susah, berat. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ar-riba misalnya, ini sesuatu yang mungkin tampak dan kita saksikan. Tidak ada orang yang bergelut dengan riba kemudian mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Tidak. Belum pernah kita mendengar adanya orang yang berhasil ketika dia bergelut dengan riba. Urusannya berat. Mu'asiran. Susah. Bagaimana akan mendapatkan kemudahan sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menyatakan perang kepada mereka. Ya. Kalau kita berperang kepada pasukan yang kuat saja, berhadapan dengan mereka kita tidak bisa menghadapi. Lalu bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada para pelaku riba? Dan lebih dari itu semuanya, lebih besar dari riba adalah syirik billahi azza wajalla, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin sempit hidupnya, bahkan mughlaqan, terkunci urusannya. Ya. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih tentang para penghamba dunia. Rasul mendoakan mereka, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka para penghamba dinar. Celaka para penghamba dirham. Disebutkan hadis yang panjang, ya. Di akhir hadis dikatakan, ya, didoakan oleh Rasul dan menceritakan keadaan mereka sampai pun ketika mereka mendapatkan duri yang menancap pada kaki mereka, ya, karena Allah susahkan urusannya, mencabut duri itu saja tidak bisa. Yani dibuat susah urusannya. Namun sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Bahkan Allah memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Thayyib, yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan bagi dia jalan keluar. Nah. Dan kalau kita berbicara misal dan contoh demikian banyak. Ya. Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya. Semuanya Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Thayyib. Fayallahi al-ajabu kaifa yajidu al-abdu abwabal khairi wa abwabal masalihi masdudatan anhu wa turuqaha mu'siratan alayhi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Kemudian Asy-Syaikh mengucapkan keheranan beliau. Sungguh menakjubkan, mengherankan. Kenapa masih saja ada orang yang tidak tahu sebab? Kenapa dia mendapatkan kesulitan hidup? Ya. Kata Syekh, sungguh mengherankan. Ada seorang hamba yang mendapatkan semua urusannya susah. Abwab al-masalih, pintu-pintu kebaikan susah bagi dia. Ya. Sempit bagi dia. Tidak ada kelapangan hati, tidak ada kelapangan dada. Ya. Kemudian dia masih bertanya, dari mana sebab saya mendapatkan kesusahan ini? Kalau ada orang bertanya seperti itu, kata Syekh, mengherankan. Sesungguhnya jawabannya sudah ada. Sebabnya adalah apa? Ya. Karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Namun menakjubkan ketika ada seorang mengucapkan kalimat yang seperti ini. Dan ini terkadang terucap pada sebagian orang. Apa dosa saya? Ya. Apa salah hamba? Ya. Dalam keadaan kami seperti ini. Ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Terkadang seorang tidak mengerti dirinya terjatuh kepada dosa. Kemudian dia mengucapkan kalimat itu. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin, ini apa namanya? Sebab yang pertama. Apa namanya? Akibat yang kelima yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Akibat yang keenam kata muallif, wa minha zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan. Kata beliau, di antara akibat buruk dari maksiat adalah zulmah, kegelapan yang dia rasakan sendiri ada dalam hatinya, haqiqatan, secara hakiki. Ini betul dirasakan kegelapan itu. Yuhissu biha kama yuhissu bi dhulmatil lailil bahim idza adlaham atau idlaham. Baik. Sebagaimana seorang dalam kehidupan sehari-hari merasakan kegelapan malam jika telah gelap gulita. Seperti itu. sebagaimana kita ketika di tengah malam tiba-tiba gelap, lampu padam semuanya, tidak ada bulan, tidak ada bintang, kita merasa gelap yang luar biasa. Demikian juga sesungguhnya orang yang melakukan kemaksiatan, dia merasakan kegelapan itu. Pada hakikatnya dia merasakan itu. Ya, ada kegelapan dalam hatinya. Ya. Cukuplah dikatakan kegelapan ketika seorang tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Tidak mengerti siapa Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu jalan menuju akhirat. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan dengan apa yang menimpa dia. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Ya. Baik. Tidak mengerti jalan keluar. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal agama Islam, gelap. Seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Rasa gelap hakiki yang ada pada hati orang yang bermaksiat sama seperti dirasakan oleh seorang merasakan gelapnya apa? Malam yang gulita. Fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbihi kadzulmati alhissiyati libasarih. Maka kegelapan kemaksiatan yang ada dalam hatinya sama seperti kegelapan ya malam yang disaksikan oleh matanya. Ya. Baik. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dzulmatun. Baik. Apa dalilnya? Baik. Kembali seorang bertanya, "Ma huwa dalil?" Ya. Beliau mengatakan fa inna ta'ata nurun wal ma'siyata dzulmah. Ketahuilah bahwasanya ketaatan adalah cahaya dan kemaksiatan adalah apa? Kegelapan. Dan dalilnya banyak dari kitab dan sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah Subhanahu wa taala adalah wali. Ya. Pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Baik, iman adalah amalan soleh, ketaatan kepada Allah. Dengan iman itu yukhrijuhum minadh dhulumat, Allah keluarkan mereka dari kegelapan. Baik. Apa yang dimaksud dengan kegelapan di sini? Semua jenis kemaksiatan. Ya, semua kegelapan, terlebih adalah syirik billahi azza wajalla. Dahulu para sahabat sebelum masuk Islam berada dalam kegelapan. Masa jahiliyah itu disebut sebagai zulmah, zulumat. Adapun iman, taat kepada Allah dikatakan sebagai apa? Nur, cahaya. Ya, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan dalil yang seperti ini banyak dalam Alkitab was sunnah. Ya. Dan akan berperanglah antara cahaya dan kegelapan ini. Kullama qawiyatiz zulmatu izdadat hayratuhu. Ketika kegelapan itu bertambah, tambah gelap akan bertambah kebingungannya. Sebagaimana seorang di tengah malam ketika tambah gelap, tambah gulita, tambah bingung jalan untuk dia berjalan. Demikian juga semakin banyak seorang melakukan kemaksiatan, kegelapan itu terus bertambah sehingga bertambah pula hayratuhu. Hatta yaqa'a fil bida'i wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur, sampai pada tingkatan seorang terjatuh kepada kebidahan-kebidahan wad dalalat dan kesesatan-kesesatan wal umuril muhlikah dan perkara-perkara yang membinasakan wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadari. Ya. Seperti orang berada di tengah kegelapan, gelap yang gulita jalan. Tidak ngerti di depannya ada sumur, tidak ngerti di depannya ada lubang. Tidak merasa, tidak menyadari. Dan kalau sudah sampai tingkat yang seperti ini, ya, betapa sedihnya keadaan orang ini. Melakukan kebidaan, abdolalat, ya, kesesatan-kesesatan, wal umuril muhlikah, dan perkara-perkara yang membinasakan. Seperti syirik billahi azza wa jal. Sebagian manusia tidak menyangka itu adalah apa? Syirik. Ya. Taib. Tidak menyangka itu adalah perkara yang membinasakan urusannya. Ya. Tapi dia sangka sebagai perkara yang biasa. Dia sangka sebagai perkara yang tidak ada nilainya. Ya. Namun ternyata itu adalah perkara yang membinasakan dia fid dunia wal akhirah. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyangka. Inilah keadaan orang yang berada dalam kesesatan, kegelapan malam. Ka'ama, perumpamaannya seperti orang yang buta. Kharaja, sudah buta. Kharaja fi dhulmatil lail, buta dan berjalan di tengah malam yang gulita. Bukan hanya buta saja, namun juga malam. Ya, yamshi wahdahu, berjalan sendiri kata Syekh. Ya. Wa taqwa hadhihi dhulmah hatta tadhhara fil 'ain. thumma taqwa hatta ta'lul wajh wa tasira sawadan fihi yarahu kull ahad. Bahkan ya, ketika kegelapan ini yang asalnya berada dalam hati, ya, kalau terus kemaksiatan dilakukan, ya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kegelapan itu tampak naik sampai ke matanya, bisa diketahui. Jika tambah kuat akan tampak pada wajahnya. Jika kuat, kuat dan seterusnya akan tampak pada dirinya dan setiap orang akan melihatnya. Sebagaimana cahaya juga bisa dilihat. Oleh karena itu, ketika sebagian para sahabat, ya, sebelum masuk Islamnya, ya, diwanti-wanti, kamu jangan mendekat Muhammad, ya, jangan dekati dia. Tukang sihir, orang yang gila, tukang penyair, ya, dan seterusnya, pemecah belah silaturahim. Namun ketika betul-betul berjumpa dengan Nabi SAW, melihat wajahnya sudah tahu. Dari wajahnya, belum mendengar pembicaranya. Ya. Sampai terucap pada ucapan mereka ini. Nah. Wallahi demi Allah, wajah ini bukan wajah pendusta. Wajah ini bukan wajah orang-orang yang buruk. Karena cahaya itu tampak pada wajah beliau. Salawatullahi wassalamu alaihi. Kebalikannya juga demikian. Ya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akibat buruk yang keenam. Disebutkan sebuah asar. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna lil hasanati wiyaan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyiati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahanan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Subhanallah. Ini ucapan Ibnu Abbas, bahrul ummah, ulama umat ini, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk fuqaha para sahabat, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min kibari ulama'i sahabah, dalam umur yang masih muda beliau mengucapkan kalimat ini, inna lil hasanati wiyaan, ketahuilah bahwasanya setiap perbuatan baik itu ada wiya, ada cahaya pada wajah. Nah. Wa nuran, dan ada cahaya fil qalbi, pada hati. Di wajah memberikan pengaruh, dalam hati juga memberikan pengaruh. Wa sa'atan fi rizqi, dan menjadi sebab luasnya rizqi. Wa quwwatan fil badani, dan menjadi sebab kekuatan dalam badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan menjadi sebab, ya, kecintaan pada hati-hati makhluk. Sebaliknya kata Ibnu Abbas, wa inna lisayyiati sawadan fil wajh, dan sesungguhnya setiap perbuatan jelek ada sawadan, ada hitam pada wajah. Wa dhulmatan fil qalbi, dan ada kegelapan dalam qalb, dalam hati. Wa wahanan fil badan, dan menyebabkan lemah badan ini. Wa naqsan fil rizqi, dan berkurangnya rizki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan menjadi sebab kebencian pada hati-hati apa? Makhluk. Ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Semuanya memiliki dalil, memiliki dalil dari apa yang beliau sebutkan ini. Wa syahid, yang menjadi syahid di sini adalah masalah cahaya di sini. Ya. Hasanah, ada cahaya. Baik. Kemudian maksiat, ada apa? Ada kegelapan. Baik di wajah dan juga di mana? Nah, di dalam hati. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin di antara dalil yang bisa kita tambahkan di sini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafizaha." Baik, Rasul mendoakan, "Nabbarallahu imra'an, semoga Allah menjadikan wajah seorang itu berseri, bercahaya di dunia dan di mana? Di akhirat. Jika dia sami'a maqalati, mau mendengar ucapanku, fawa'aha, kemudian dia fahami ucapkanku, fahami ucapan Rasul, wa hafizaha, kemudian menghafalkannya. Ini keutamaan orang yang mau mempelajari hadis Nabi SAW. Ya, berusaha memahaminya dan menghafalkannya, walaupun satu hadis. Maka ijtahidu, ya, bersungguh-sungguhlah ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin, untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu, dua, tiga, ikhfalu. Nah, hafalkanlah. Dan di antara pendorong para sahabat untuk menjaga hadis Nabi Sallam, menghafalkan hadis Nabi, adalah hadis ini. Doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, ya, apa namanya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam keadaan sudah menghafalkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan para ulama, menghafalkan hadis sampai ratusan ribu, jutaan hadis, sampai dalam keadaan sudah menjadi seorang imam, sudah menjadi para ulama yang besar, ya, terus mencari ilmu, terus mencari hadis, sampai orang-orang heran kepada Imam Ahmad, bertanya, ya Imam Ahmad, ila mata tatlubal hadis, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu mencari apa? Hadis. Apa kata Imam Ahmad? Sampai mati. Itulah perjuangan para sahabat, para tabi'in, para ulama ahlul hadis, ya, para masyayikh kita, para ulama kita, dalam keadaan sudah tua, dalam keadaan sudah berumur 90 tahun, dalam keadaan sudah luar biasa payah untuk berjalan, ya, tapi Allah jaga. Allah jaga akal mereka, Allah jaga wajah mereka, Allah jaga badan mereka, dan subhanallah setiap saat, setiap hari yahfadun al-hadis, ya, menghafalkan hadis, ya, dan mereka terus sibuk dengan itu. Sehingga jangan heran ketika Allah jadikan mereka orang-orang yang tajam di dalam menilai segala permasalahan, tajam di dalam menilai segala fitnah yang sedang terjadi dan bergolak. Kenapa? Karena Allah menjadikan mereka orang-orang yang jernih hatinya, sebagaimana Allah juga jadikan wajah-wajah mereka bercahaya, seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh, ya, di antara akibat kemaksiatan, wa minha annal ma'asi tuhinul qalba wal badan. Amma wahanuha lil qalbi fa amrun zahirun. بل لا تزال تهينه حتى تزيل حياته بالكلية وأما وهنه للبدن فإن المؤمن قوته من قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه وتأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. طيب. ومنها di antara akibat buruk dari kemaksiatan, annal ma'asi, bahwasanya maksiat itu mesti akan menjadikan lemahnya hati dan badan, pasti. Hati akan lemah, badan pun demikian. Ya. Yeah. Amma wahanuha, adapun lemahnya hati, hati menjadi lemah, fa'amrun zahir, perkara yang zahir, yang tampak, sebagaimana telah disebutkan dari di atas, zahir sudah, tidak ada, mungkin tidak ada penentangan di sini. Orang berbuat maksiat, dititikkan satu titik hitam pada hatinya, terus sampai kemudian kelam, ya, tapi kalkuzinu jahiyan, sehingga tidak bisa mengenal yang hak dan tidak mengenal yang batil, tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah al-wahan fil badan. Ya. Apakah apa namanya? Kemaksiatan juga menjadikan lemahnya badan? Iya. Menjadi sebab lemahnya badan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Baik. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin sifatnya dengan menggunakan tenaga, ya. Baik. Dan banyak penyakit yang berada di sekitarnya, mungkin seorang bisa memahami. Ya, az-zina, wasyurbul khamr, ini jelas langsung tampak pengaruhnya dalam badannya. Ya. Allah berikan penyakit-penyakit yang luar biasa, nah, yang sebelumnya tidak ada. AIDS dan seterusnya, lemah badannya. hilang imunitasnya. Ya. Baik. Khamr juga demikian. Rusak akalnya, rusak syaraf-syarafnya, lemah badannya, ini sudah jelas. Ya. Namun mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang sepertinya tidak ada apa? Ya. Tenaga yang dikeluarkan. Ya. Baik. Seperti riba, nah, lahiriahnya justru banyak mendapatkan apa? Harta. Atau mungkin al-ghibah, ya, wan-namimah, ya. Baik. Ketahuilah bahwa semua maksiat, apa saja maksiatnya, menjadi sebab wahan al-badan. Sebagaimana sebaliknya, keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Allah menjadikan seorang kuat. Ya, kuat. Seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mengisahkan kisah yang masyhur, yang ma'ruf. Ya, ketika dulu Fatimah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam budak. Jadi Fatimah ini pekerja keras di rumahnya, seorang wanita pekerja keras. Sehingga Ali bin Abi Thalib kasihan melihat sang istri. Demikian capek pekerjaannya, banyak pekerjaannya. Sampai Ali bin Abi Thalib mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam baru saja mendapatkan apa? Budak. Ya. Maka beliau mengusulkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, alangkah baiknya seandainya kamu datang kepada ayahandamu meminta agar beliau menghadiahkan budak untukmu. Ya. Siapa tahu engkau akan ringan pekerjaannya, membantu kamu." Maka datanglah Fatimah kepada Rasul SAW, namun tidak ada Rasul ketika itu. Hanya berjumpa dengan sebagian istrinya, ya, kemudian pulang Fatimah. Namun apa yang diminta oleh Fatimah ini sampai juga kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul segera mengunjungi rumah putrinya. Yeah. Masuk ke dalam rumah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang ketika itu keduanya sedang tidur, yeah, dalam selimut. Maka didekati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, keduanya dalam keadaan masih tiduran. Yeah. Dalam satu selimut tadi. Didekati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya dan menantunya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, "Maukah aku ajari untuk kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta?" Ya. "Tentu ya Rasulullah." Kemudian diajarkan oleh Rasul zikir sebelum apa? Tidur. Tasbih 33 kali sebelum tidur, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Sehingga semuanya berapa? 100 kali. Dan subhanallah, kata Ali bin Abi Thalib, betul-betul kita merasakan itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Pekerjaan semuanya diselesaikan. Bahkan Ali berkata, "Saya belum pernah meninggalkan zikir itu sejak saya mendengar. Sampai pun ketika perang Siffin atau perang Jamal, ya, saya tidak meninggalkannya." Dalam perang Siffin, ya. Perang Siffin, perang fitnah ketika itu. Ya. Barisan Ali bin Abi Thalib dengan barisan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua orang sahabat yang benar, dua orang sahabat yang mulia, dan ini perang fitnah. Ya, di situ Ali mengatakan, "Sampai pun dalam perang itu, saya tidak meninggalkan doa ini, zikir ini." Ya, sehingga memang Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Ya, kekuatan kepada sang istri. Dan disebutkan dalam riwayat, perlu lihat riwayatnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliaulah yang mengangkat benteng apa? Khaybar. Ya, tapi ini perlu dilihat lagi. Namun masyhur dalam apa? Namun surah. Nam. Ya, seorang Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu ta'ala anhu, mengangkat benteng apa namanya? Ya, pintu dalam benteng Khaybar. Ya, dalam perang Khaybar yang ketika itu bendera perang Allah atau Rasul berikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Bendera perang Khaybar diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini berarti dalil zikir kepada Allah, ketaatan kepada Allah memberikan kekuatan apa? Badan. Ya, kekuatan badan. Ya. Maka lawannya, ini difahami dari mafhum, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa? Lemahnya badan. Betul. Tapi ini dari sisi dalil, bisa difahami dari banyak al-adillah seperti tadi, misalnya wallahu a'lam. Kemudian beliau menyebutkan alasan beliau. Wa amma wahanuha lil badan, adapun maksiat itu menjadi lemahnya badan, maka ketahuilah, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi. Ketahuilah sesungguhnya seorang mukmin kekuatannya itu dalam hatinya. Hatinya ketika imannya kuat, ketika ketaatan kepada Allah kuat, akan kuat. Coba lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. kuat di dalam menghadapi segala apa yang menimpa beliau. Diikat lehernya, ditarik oleh anak-anak Makkah ketika itu, ditarik lehernya dari dua arah, kemudian ditaruh di bawah batu-batu yang panas di tengah terik matahari kota Makkah, diletakkan batu di atas apa? Badannya, untuk keluar dari agama Islam. Namun kekuatan muncul, tidak ada yang terucap dari lisan beliau kecuali apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Baik, karena apa? Iman. Sehingga jadilah beliau memiliki kekuatan itu. Nah, dan ini kaidah yang penting, innal mu'min quwwatuhu min qalbihi wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanu, sehingga setiap badannya atau imannya itu bertambah kuat pula badannya. Sebaliknya fajir, wa amal fajiru fa innahu wa in kana qawiyal badan, ketahuilah sesungguhnya orang yang fajir meskipun lahiriahnya badannya kuat. Ya. Kuat badannya, otot-ototnya semuanya apa namanya? Keluar, ya. Tapi bahkan selalu dia bina ototnya, ya. Dia bina raganya, nah. Tapi dengan menjaga makanan, dengan menjaga nah, seterusnya. Kuat, namun selama dia orang yang kafir, fahuwa adhafu syai indal hajah. Maka dia, ya, adalah orang yang sangat lemah. Ketika dibutuhkan dia tidak memiliki kekuatan itu. Ya. Kemudian beliau menyebutkan satu contoh. Coba perhatikan bagaimana orang-orang Persia, Romawi, ya. Pasukan perang yang demikian apa namanya? Kuat, dilatih dengan penuh kekuatan, penuh senjata dan seterusnya. Tapi orang-orang yang kuat dan terlatih itu semuanya tumbang di hadapan apa? Kaum mukminin, tentara iman. Apa yang menyebabkan mereka lemah? Kemaksiatan. Dalam sebuah peperangan, ada peperangan yang diberi nama dan terkenal dengan sebutan Zatus Salasil. Perang Zatus Salasil. Ya. Salasil yakni rantai. Dalam perang melawan Romawi atau Persia, saya lupa. Ya, sepertinya Romawi. Ya. Jadi pasukan-pasukan Romawi ini, ya, karena sang panglima ragu-ragu dan merasa khawatir, ini anak buah saya kayaknya akan melarikan diri. Nah, ya, menghadapi kaum mukminin. Ya, padahal jumlah mereka berlipat-lipat lebih banyak daripada kaum apa? Mukminin. Tapi komandan perangnya sendiri sudah merasakan ini mereka tidak memiliki loyalitas. Ya. Ada kelemahan yang mengkhawatirkan padahal kuat badan mereka. Maka antar satu pasukan dengan pasukan yang lain digabungkan dengan apa? Rantai. Nah, baik. Sebab kalau satu lari, ya, baik. Artinya dengan itu tidak akan lari mereka. Ya. Tapi subhanallah, disitulah sebab kekalahan mereka. Ya. Satu lari semuanya ambruk kan begitu ya. Ya bagaimana ada ambruk nah. Ditali satu dengan yang lain. Ya. Ketakutan mereka. Nah. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman, ya, ketika mereka mendapatkan tusukan pedang, ya, mereka justru berbahagia. Lihat apa yang diucapkan oleh Amir bin Fuhairah, seorang sahabat. Ya, yang ikut hijrah bersama dengan Rasul SAW. Di antara yang ikut bersama dengan Rasul dalam hijrah Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika hijrah ada juga Amir bin Fuhairah yang menyertai atau memiliki pengaruh atau nah menyertai dalam perjalanan tersebut. Ya. Jam berapa? 5:55. Baik. Amir bin Fuhairah ketika ditusuk tombak dari belakang. Ya. Dan muncrat darah itu, nah, ya, terlihat dalam tangannya dan darah itu keluar dengan demikian derasnya. Apa yang dia ucapkan? Pertama kali dia melihat darah, dia mengatakan, "Fultu wa Rabbil Ka'bah." Aku beruntung, wahai Rabb yang menguasai Ka'bah. Ya, itu yang diucapkan oleh Amir bin Fuhairah. "Fultu wa Rabbil Ka'bah." Menunjukkan kekuatan mereka. Iman yang ada pada diri-diri mereka, ya, menumbuhkan kekuatan pada badan-badan mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah satu lagi, nah, dari akibat perbuatan maksiat yang ke-8, wa minha hirmanu ta'ah. Di antara akibat maksiat adalah diharamkannya ketaatan. Kalau orang melakukan kemaksiatan, berarti dia diharamkan ketaatan. Ya. Waktu yang seharusnya bisa dia lakukan untuk berbuat taat, ya, diisi dengan apa? Kemaksiatan. di samping juga akan mengakibatkan ditinggalkannya kemaksiatan yang lain. Falau lam yakun lidzanbi uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalah ya wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fayanqati 'alayhi bidzanbi tariqun salisah thumma rabi'ah wa lahu wa halu majarrah fatanqati 'anhu bidzanbi ta'atin katsirah kullu wahidatin minha khairun lahu min ad-dunya wa ma 'alayha wa hadha karajul akala aklatan awjabat lahu maradatan tawilatan mana'adhu min iddati akalatin atyab minha wallahu almusta'an. Baik, makna ucapan beliau ya, cukuplah ya sebagai perkara yang menunjukkan jeleknya kemaksiatan. Ketika seorang melakukan kemaksiatan ya, dengan sebab itu dia meninggalkan apa? Ketaatan ya, satu ketaatan, bahkan mungkin bisa mengakibatkan meninggalkan ketaatan berikutnya, yang kedua. Bisa meninggalkan ketaatan yang ketiga. Bisa menyebabkan ketaatan yang keempat. Baik. Nah, orang minum khamr ya, menjelang waktu apa? Maghrib. Baik, tentu dia akan meninggalkan apa? Salat berjamaah. Akan meninggalkan salat maghrib. Akan meninggalkan salat isya. Bahkan mungkin pengaruh sampai meninggalkan salat apa? Subuh. Ini contoh yang lahiriah, yang zahir. Ya. Padahal satu kebaikan saja, kebaikan yang kecil itu lebih baik daripada dunia dan apa? Seisinya. Lalu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang banyak ini? Ya. Cukuplah ini sebagai peringatan bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Iya. Kata beliau, perumpamaannya adalah seperti orang yang makan satu makanan yang dia anggap mungkin enak, namun menjadi sebab dia terlarang dari makanan-makanan berikutnya. Iya. Tentu orang tidak akan maju ke arah kebinasaan dia. Misalnya ada pantangan bagi seorang ya, jangan makan ini. Kalau makan ini kamu akan stroke misalnya, karena memang dia sudah kondisinya apa? Ya, parah. Sudah tidak tahan serapoponan, hanya satu suap, dua suap. Tapi dengan setiap itu kemudian dia terhalangi dari makanan-makanan yang lain. Ya, satu minggu, dua minggu. Ya, tentunya orang tidak akan melakukan itu. Ya, dalam keadaan dia ngerti kondisi dia, tidak akan coba-coba. Ya. Lalu bagaimana jika kaitannya dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Naam. Ini wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi sebagai akibat dari perbuatan maksiat. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkannya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.